السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني الله وإياكم جميعا. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik kembali bisa belajar, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita al-ilmun nafi' wal 'amalus shalih, ilmu yang bermanfaat, demikian juga amal yang as-salih. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan masih berbicara tentang ru'yatullah azza wa jalla, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kitab tauhid di dalam sahih al-Imam al-Bukhari. Akan kita ambil hadis yang panjang pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan lanjutkan masih berbicara tentang bab wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah penduduk surga pada hari itu, pada saat itu berseri-seri. Kenapa? Karena mereka memandang Rabb mereka. Kita akan baca hadis yang panjang. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله telah menceritakan kepada kami عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد telah menceritakan kami إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب dari ابن شهاب yaitu محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي dari عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه لصحابة يمولي أبو هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله, orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, هل نرى ربنا يوم القيامة, bisakah kita melihat Rabb kita pada hari kiamat? Yang mana di dunia kita tidak bisa melihat Allah, tidak mampu. Nabi Musa telah meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya diperlihatkan Allah, sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, kata Nabi Musa, arini anzur ilaik, perlihatkan aku dirimu, dalam surah Al-A'raf ayat 143. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Allah Azza wa Jalla menjelaskan lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku. Ini di dunia. Oleh karena itu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Hal nara rabbana yaumal qiyamah? Bisakah kita melihat Rabb kita kelak pada hari kiamat? Maka di sini para jemaah, poin pertama dalam hadis ini, su'alus sahabah. Pertanyaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisakah kita melihat Rabb kita pada hari kiamat? Pencipta kita yang kita yang berhak kita ibadahi pada hari kiamat. Tentu ini pertanyaan apa? Soal syauq. Pertanyaan mereka menunjukkan kerinduan mereka ingin bertemu Allah. Sama seperti ucapan Nabi Musa surat Al-A'raf ayat 143 itu tadi, Rabbi arini anzur ilaik. Karena Nabi Musa dalam munajat itu hanya mendengar ucapan siapa? Ucapan Allah, tapi enggak bisa melihat Allah, wujud Allah. Maka para sahabat, apakah kenikmatan ini bisa kita rasakan kelak pada hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya ini pasti. Ini sesuatu yang pasti sebagaimana enaknya kalian memandang bulan purnama, demikian pula kalian enaknya memandang siapa? Allah Azza wa Jalla, bahkan lebih dari itu. Maka telah lalu bagi kita ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jalla. Ini dalilnya Al-Quran sebagaimana sudah disebutkan suratul qiyamah. Kemudian juga dalilnya hadis, dan bahkan hadis tentang memandang Allah derajatnya apa? Mutawatir. Ingat ini. Ya, bahkan hadis memandang Allah Azza wa Jalla, melihat Allah pada hari kiamat, hadisnya apa? Mutawatir. Sebagaimana disebut oleh para ulama kita, wa mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab syafa'atun wa ru'yatun wal haudhu wa hadhi ba'du. Di antara hadis yang mutawatir, hadis man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, ambil tempat di mana? Di neraka. Maka hati-hati yang suka menyampaikan hadis palsu, hadis lemah. Ini musim nikah, keluar hadis palsu. Rak'atani minal mutazawwij. Dua rakaat dari orang yang sudah menikah khairun, lebih baik min 70 rakaat dari 70 rakaat dari yang masih muda, masih bujangan. Ini hadis tidak benar nih para jemaah. Jelas? Ada juga hadis yang lain dibawa oleh Imam Suyuti dalam Jami' Shaghir. Ya. Idza nadhara ar-rajulu ila imra'atihi. Ya, apabila seorang laki-laki memandang istrinya, memandangnya saja, nazarallahu ilaihi nazrata rahmatin, maka Allah Azza wa Jalla pun memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Ya. Lau masakat yadaha, dan jikalau suami memegang tangannya, kalau bahasanya tukang nasihat, diremas tangannya katanya. Ya. Maka apa? Tasaqata dzunubu, akan berguguran dosanya dari jari-jari tangannya. Ini hadis yang palsu nih para jemaah. Tapi ini yang disenang sama tukang ceramah itu. Akhirnya para rata-rata tukang ceramah isi nikah ini ya, bahasanya vulgar. Padahal bukan dia tempatnya vulgar. Ya, transparan. Ya. Mungkin dalam bab apa haid, ya mungkin dalam bab syahadatuz zina, menyaksikan orang zina. Ini mesti ini. Kapan sah dikatakan orang itu disaksikan berzina oleh 4 orang? Dia harus lihat si laki-laki memasukkan kemaluannya pada kemaluan perempuan. Ya transparan bahasanya, mau apa kita? Sampai Nabi SAW, apakah kamu lihat dia katanya? Berapa orang? Sendirian. halla satartaha. Kamu tutup aja pakai selendangmu katanya, jangan dilihat. Ini babnya lain para ya, Pak. Tapi ini apa? Hadis-hadis yang tidak benar ini loh. Baik. Jadi hadis mutawatir, hadis man kadzab. Yang kedua, wa man bana lillahi baitan wahtasa, membangun masjid Allah. Membangun masjid karena apa? Karena Allah. Karena Allah para jemaah. Kemudian syafa'ah, hadis tentang syafa'at, bantuan hari kiamat. Kemudian waru'yah, memandang Allah. Kemudian wa masl khuffain, mengusap khuf. Ya, wa masl khuffain. Ini adalah di antara hadis-hadis yang mutawatir. Wal khaut, demikian juga hadis tentang telaga. Baik. Jadi para ulama salaf sepakat. Sepakat tentang Allah akan dilihat kelak pada hari kiamat, dan ini bagian dari apa? Bagian dari an-ni'mah, kenikmatan yang sangat besar di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menyelisihi kecuali orang-orang yang akan tidak bisa melihat Allah hari kiamat, yaitu orang-orang tidak percaya. Yang tidak percaya Allah bisa dilihat hari kiamat, ini saja yang ya, atau orang-orang yang tidak akan melihat Allah hari kiamat, mereka saja yang tidak percaya. Jadi siapa yang tidak percaya melihat Allah hari kiamat, inilah orang-orang yang tidak akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka takut kalau dikatakan Allah bisa dilihat hari kiamat, berarti dia berada di satu arah. Sedangkan akidahnya tidak boleh menetapkan Allah punya arah. Ya. Akhirnya apa? Ditiadakan ru'yatullah. Diingkari Allah itu bisa dilihat. Dalilnya apa? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa diidrak, dilihat dengan mata katanya. Allah yang melihat. Kalau kita enggak bisa. Baik, kita katakan sudah dijawab oleh para ulama kita, idrak itu lebih dari sekedar melihat. Nama idrak itu melihat dengan detail. Nah, itu yang tidak bisa kita lakukan oleh seorang hamba. Adapun melihat Allah jelas. Kenapa? Allah jelas mengatakan ila rabbiha nadhirah. Mereka memandang kepada siapa? Rabb mereka, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tidak percaya Allah bisa dilihat hari kiamat, berarti ini orang-orang yang tidak bakalan dapat nikmat hari kiamat. Baik. Sedangkan Nabi berdoa, warzuqni ladzatan nawari ila wajhikal karim. Ya Allah, karuniailah aku kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Nabi yang berdoa para jemaah. Baik. Kemudian kita baca hadisnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Hal mudharruna fil qamari lailatal badr? Ya Rasulullah, bisakah kita melihat Allah pada hari kiamat? Apa jawaban Nabi? Apakah kalian terhalang? Apakah kalian berdesak-desakan melihat purnama malam 15? Nah, perlu kita berdesak-desakan para jemaah melihat bulan purnama malam 15? Melihat Allah lebih jelas. Melihat Allah lebih terang. Yang tidak bisa melihat Allah yang kafir. Dalam surah Mutaffifin, kalla innahum 'an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Mereka orang-orang kafir ini 'an rabbihim yauma idzin lamahjubun, akan terdinding, akan terhalang untuk melihat Rabb mereka. Imam Syafi'i berkata, "Falamma hujibu fiha lirida dalla ala annahu yura fiha falamma hujibu fiha lissakhat dalla ala annahu yura fiha lirida." Ketika mereka dihalangi untuk melihat Allah dikala Allah marah, Maka ini menunjukkan Allah bisa dilihat ketika Allah ridha. Baik. Qalu la ya Rasulullah, kita tidak terhalang melihat purnama malam 15. Kita tidak berdesak-desakan. Qala, kembali sahabat bertanya. Kembali Nabi SAW menegaskan, fahal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahab? Akankah kalian terhalang melihat matahari di siang bolong yang saat itu langit tidak berawan? Terhalangkah kalian untuk melihat apa? Melihat matahari siang bolong tanpa ada awan? Qalu la ya Rasulullah, tidak terhalang ya Rasulullah. Sampai dua kali ini diulangi oleh Nabi pada jemaah. Terhalangkah kalian melihat purnama malam 15? Tidak ya Rasulullah. Terhalangkah kalian melihat matahari di siang bolong tanpa ada awan? Tidak ya Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Maka Nabi mengatakan kalian pun akan bebas, akan mudah, akan gampang melihat Allah kelak pada hari kiamat. Sebagaimana gampangnya, bahkan lebih dari kalian melihat apa? Bulan purnama dan matahari siang bolong. Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat Allah mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Fayaqul, di saat itu Allah berfirman, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Siapa saja yang memiliki sesembahan selain Allah, silakan ikuti sesembahannya. Siapa nyembah pohon kayu, pohon kayunya dibangunin sama Allah nanti. Siapa nyembah patung, patungnya. Siapa nyembah ular, ularnya. Siapa nyembah kubur, kuburnya. Silakan ikuti kata Allah. Fayatba'u man kana ya'budu syamsa syams. Yang nyembah matahari akan ikut matahari. Secara otomatis loh para jemaah hari kiamat. Enggak mungkin, aduh. Enggak mau saya ikut. Enggak ada hari kiamat itu. Ya, enggak ada. Secara otomatis sudah. Apa yang disembah di dunia itu yang jadi imamnya hari kiamat. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan keutamaannya orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 71. Surah Al-Isra ayat 71. Allah berfirman, "Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim." Pada hari itu kami akan memanggil setiap manusia dengan imam mereka, pemimpin mereka. Oh, ini hati-hati para jamaah. Siapa yang antum jadikan panutan di dunia, dia yang antum ikut hari kiamat. Maka di sini ayat ini menerangkan surat apa tadi? Al-Isra 71 menerangkan mulianya orang yang ikut Rasul. Mulianya orang yang ikut Rasul. Maka apa? Yaumana du'u kullu nasin bi imamihim. Pada hari itu kami akan panggil manusia dengan imam mereka, panutan mereka. Nah, kita Rasulullah yang kita ikuti, kita akan kumpul bersama dia. Nah, nanti yang buat ya agama Nusantara, ya sudah, siapa imamnya akan ikut sama dia. Ya, mau ikut Islam liberal, ya siapa pemimpin liberal itu akan kumpul sama dia. Maka di sini syaraf ahlul hadith ayat ini, kemuliaan ahlul hadith, yang mana imam mereka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan antum imamnya ustaz. Orang alim hanya menyampaikan, dia penyambung lidah saja. Maka ucapannya sesuai dengan dalil, ambil. Kalau enggak sesuai dengan dalil, Rasul lebih kita cintai. tanpa kita menjatuhkan martabat alim tersebut. Karena apa? Manusia Allah tabiatkan harus salah para jamaah. Sebab kalau enggak salah nanti banyak rasul jadinya. Ya. Kemudian banyak otak. Tapi kalau rasul, wa ma yantiqu anil hawa. Enggak pakai hawa nafsu rasul, itu wahyu. Maka apa kata Allah, apa kata rasul satu, kecuali kalau hadisnya palsu baru berbeda. Nah, di sini ya disebutkan oleh Allah Nabi SAW, fayatbi'u man kana yatbu fayattabi'u man kana ya'budu syamsa syams. Yang nyembah matahari yang diikuti apa? Ya, matahari. Wayattabi'u man kana ya'budu al-qamar. Ya. Yang menyembah bulan ikut bulan. Ya. Yang selalu mengkeramatkan mata air, ya mata air diikut nanti. Ya, sakit sedikit datang mata air ini. Sakit di sedikit datang ke kubur ini. Ya sudah, itu diikuti hari kiamat. Kenapa? Dia percaya sama itu, enggak percaya sama Allah. Asy-Syafi'i. Ya. Karena Allah tidak mau di sini ada perantara-perantara. Maunya apa lah? Langsung wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qari ujib. Baik. Jadi jangan sampai kita ini lebih lemah dari setan. Loh kok bisa? Iblis paling maksiat makhluk ini langsung berdoa kepada Allah enggak pakai perantara. Qala rabbi anzur anzirni ila yawm yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Qala fa innaka minal munzirin. Ya, aku beri engkau tangguhan sampai hari kiamat. Iblis langsung kepada Allah, kita ini harus lewat perantara. Mana lebih hebat? Kita atau iblis ini? Ya, hati-hati para jemaah. Baik. Wa yattabi'u man kana ya'budu at-tawaghit, yang nyembah tagut, yang nyembah selain Allah Azza wa Jalla, yang kita sebutkan tadi, entah itu mata air kah, keris kah, ya, kubur kah atau yang lainnya, itu akan diikuti hari kiamat. Makanya mulianya orang bertauhid para jemaah. Karena yang ibadahnya hanya siapa? Allah Azza wa Jalla, putus dari makhluk hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tabqa hadhihi al-ummah. Jadi kemana mereka ini? Ya langsung neraka. Enggak pakai jembatan. Bangkitin siapa yang disembah, udah ikut masuk neraka. Siapa yang tersisa? Yang tersisa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fiha syafi'uha au munafiquha. Dan yang tersisa juga orang munafiknya. Masih ada campuran masih. Syekh Ibrahim, perawi ragu. Fayatihumullah ta'ala, lafaznya. Fayatihumullah ta'ala, di saat itu Allah datang. Allah Azza wa Jalla datang. Ya. Fayaqulu ana rabbukum, Allah berfirman, aku Rabb kalian. Fayaqulun, hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Maka dikatakan oleh orang-orang beriman, kami akan tetap di sini sampai datang Allah. Fa'idha ja'a rabbuna arafnahu, kata mereka. Berdialog dengan Allah, dia tidak tahu Allah ini. Kenapa? Allah datang dalam bentuk yang tidak dikenal dalam sifatnya itu loh. Kalau Rabb kami datang, kami akan tahu dia, katanya. Faya'tihumullah fi suratihi allati ya'rifun. Maka Allah datang dalam bentuk yang dikenal di dunia. Maka ini pentingnya belajar asma sifat yang benar loh para jemaah. Ya. Belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Supaya kita tahu Allah. Datang Allah dalam bentuk yang dikenal. Fayaqulu ana rabbukum. Di sana Allah berfirman, aku Rabb kalian. Fayaqulun anta rabbuna. Di sana orang-orang beriman mengatakan, engkaulah Rabb kami. Fayattabi'una, maka orang-orang beriman, orang-orang bertauhid mengikuti Allah Azza wa Jalla. Wa yudrabu siratu baina dhahray jahannam. Lalu Allah mulai membentangkan as-sirat. Berarti tadi belum ada sirat. Pokoknya yang nyembah selain Allah langsung nyemplung bersama Tuhan Tuhannya. Maka Allah bentangkan sirat di atas neraka jahannam. Fa akun ana wa ummati awwalu man yujizuha. Nabi bersabda, aku beserta umatku orang yang pertama kali melewati apa? As-sirat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang lainnya, Nabi mengatakan, nahnul akhirun al awwaluna yaumil qiyamah. Kita yang terakhir di dunia tetapi yang pertama pada hari kiamat. Wala yatakallamu yauma idzin illa ar-rusul. Subhanallah. Hari itu tidak ada yang bisa ngomong. Enggak ada para jemaah. Jadi enggak ada yang asik kita ngobrol. Nih, lek julu wah jembatan nyonya. Enggak ada. Tidak ada yang bisa berbicara hari itu kecuali siapa? Para rasul saja. Wa da'war rusuli yauma idzin, dan doanya rasul saat itu, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan ya Allah. Ya Allah, selamatkan umat ini ya Allah. Itu doa mereka, dan ini doanya rasul kelak pada hari kiamat. Nah, karena apa? Ada orang pakai doa ini sekarang kalau lewat jembatan. Iya. Ya. Jadi kalau lewat jembatan, Allahumma sallim sallim. Kalau sudah jalannya lurus, alhamdulillah. Ya, kalau naik jelas nanjak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau turun, subhanallah, subhanallah. Kalau datar, enggak ada, alhamdulillah. Jangan buat-buat. Lewat jembatan, Allahumma sallim sallim. Bukan, ini posisinya kelak kapan? Pada hari kiamat. Wa fi jahannama kalalib mithlu syauqis sa'dan. Di neraka jahannam itu ada kalalib. Kalalib ini apa? Kalalib ini kail. Seperti mangan pancing. Kail, reang ya. Bagaimana bentuknya? Mithlu syauqis sa'dan. Taubahnya seperti durinya as-sa'dan. Sa'dan ini tumbuhan di padang pasir para jemaah. Bagaimana dia penuh dengan duri? Banyak sekali durinya. Yang bisa makannya dari binatang hanya unta. Selain unta enggak bisa makan dia. Apa namanya? As-sa'dan. Nanti saya perlihatkan. Hal ra'aitu mus-sa'dan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Pernahkah kalian melihat ya rumput pepohonan yang bernama apa? As-sa'dan?" Qalu na'am ya Rasulullah. Mereka mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Ya. Iya. Kami pernah melihat yang namanya as-sa'dan. Ghairu annahu la ya'lamu ma qadru 'idhamiha illallah. Hanya saja durinya itu tidak ada yang tahu besarnya kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla yang tahu. Durinya, besarnya, ukurannya. Kalau sa'dan sekarang si kecil. Ya, durinya kecil. Tapi ini apa? Sa'dan kelak yang ada di mana? Di hari kiamat, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Takhtafun nas bi'a'malihim. Manusia akan disambar. Ditangkap oleh duri ini. Taubahnya seperti kail para jemaah. Pancing. Akan ditangkap manusia ketika lewat di atas sirat ini. Kiri dan kanan yang akan menyambar. Tentu yang kena sambar yang amalannya pas-pasan, yang kurang-kurang. faminhumul mubah wa baqiya bi'amalihi aw al-mutaq bi'amalihi wa minhumul mukhardal aw al-mujaza wa nahwi. Di antara mereka ada yang selamat, tapi di antara mereka ada juga yang ketangkap. Bahkan ada juga yang tembus badannya sobek. Kalau sobek selamat, tapi kalau enggak sobek ketangkap ya ikan sekarang. Kalau sobek bibirnya kena pancing bagaimana? Ya selamat. Tapi kalau enggak, ya naik penggorengan. Waliyadzubillah. Baik. Thumma yatajalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya. Hatta idza faradallahu minal qada'i bainal ibad. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla selesai dari memutuskan urusan hambanya, dan ini qada'ul ibad, memutuskan urusan hamba ini, menimbangnya dan semisalnya, menghisabnya hanya setengah hari saja dengan keseluruhan makhluk ini. Wa arada an yakhruja bi rahmatihi man arada min ahli an-nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin mengeluarkan siapa saja dari api neraka dengan rahmatnya, saat itu dikeluarkan setelah adanya apa? Qadha, hisab. Amara al malaikata an yukhriju minan nar man kana la yusyriku billahi syai'a. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan siapa saja yang tidak syirik, tapi sudah lama di neraka gara-gara dosa yang tidak diampuni. Mimman arada Allah an yarhamah, dari orang-orang yang ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimman yashhadu an la ilaha illallah, dari orang-orang yang bertauhid tetapi jatuh dalam dosa. Fa ya'rifunahum finnar bi'athris sujud. Bagaimana cara dikenal? Dikenal di dalam neraka karena ada bekas sujud. Ta'kulun nar ibnu Adam illa athras sujud. Api ini akan melalap apa saja kecuali sisa sujud atau bekas sujud. Maka itu sebabnya yang paling mulia dalam sholat itu ketika apa? Sujud. Maka itu sebabnya ketika sujud, zikir yang paling utama Subhana Rabbiyal A'la. Kenapa? Kita posisi paling rendah. Dan ini dalil menunjukkan Allah di mana? Di atas juga. Haramallahu 'alan nar an ta'kula athra sujud. Allah haramkan api neraka untuk memakan bekas sujud. Fa yakhrujuna minan nar qad imtuhishu. Keluar dari api neraka sudah hitam legam. Sudah apa? Hangus, gosong. Fayusabbu alaihim ma'ul hayat, lalu mereka disirami dengan air kehidupan, itu sungai surga. Fayanbutuna tahtahu kama tambutul habbatu fi hamilis sayl, dia pun tumbuh kembali betel ya. Tumbuh kembali, tadinya sudah jadi arang, hitam legam. Yang tersisa hanya muka yang tidak rusak, yang lain sudah hitam semua. Nah, lihat sudah arang itu loh. Kalau sudah dimatiin apinya bagaimana? Berang apa ya? Ya, hitam. Airnya begitu disiram, tumbuh lagi dia. Sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang dibawa hanyut oleh banjir yang tumbuh di pinggir-pinggir sungai itu. Tsumma yafrughullahu minal qada' bainal 'ibad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selesai menghukumi hambanya semuanya atau menyelesaikan hisab mereka. Wa yabqa rajulun muqbilun biwajhi 'alan nar huwa akhiru ahlin nari dukhulan al jannah. Lalu ada masih yang tersisa satu orang yang masih tengkurap di dalam neraka. Ya, muqbil biwajhi 'alan nar, tengkurap kena api neraka. Wa akhiru ahlin nar dukhulanil jannah, dan dialah orang yang terakhir masuk surga dari penduduk api neraka. Ya, kelanjutannya nanti kita ambil lagi insyaallah Senin berikutnya para hadirin, semoga bermanfaat. Wal ilmu indallah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillah.